Oh, kawanku, oh, aku. Bagai kelemah ante ku kena, bagai jarina ante ku kena. Gara-gara du aku bagenda, perbahanan du aku terdaya.